بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah tidak lupa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tadbiru salihan, yang dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurna amal-amal saleh. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah ta'ala pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari penjelasan berkaitan dengan empat kaidah dalam mengenal tauhid dan kesyirikan, yakni al-qawaidul arba', yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya manakah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan atau membaca penjelasan dari Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala yang menjelaskan tentang ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala yang menjelaskan kepada kita tentang agama yang hanif atau milat Ibrahim. Nah, di mana dijelaskan oleh beliau atau dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ta'ala bahwa milatul hanif al-hanifiyah, yakni agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini merupakan agama tauhid, yakni agama yang mengajarkan kepada umat manusia untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Nah, dan meninggalkan dan menjauhi yang namanya perbuatan kesyirikan. Nah, maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini sama seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan para nabi dan rasul, dakwah mereka ialah untuk mendakwahkan tauhid. Tauhid mereka itu satu, yang berbeda adalah syariat. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, nah, berkaitan dengan agama Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, dan juga agama Nabi kita Muhammad SAW. Maka mereka para Nabi dan Rasul semuanya, ya, mengajak kaumnya, berdakwah kepada kaumnya untuk kaumnya kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membaca dalam Al-Qur'an berkaitan dengan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, ya, bahkan nabi-nabi Bani Israel, nah, maka semuanya memiliki misi yang sama, yaitu mengajak kaumnya agar mereka mengisahkan Allah di dalam beribadah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu tsaghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh ya telah kami utus fi kulli ummah, dalam setiap umat, tiap-tiap umat, tiap-tiap kaum itu Allah utus rasulan, seorang utusan, seorang rasul, seorang nabi. Nah, anibullaha wajtanibut tsaghut, yang mana nabi tersebut atau rasul tersebut memerintahkan kepada kaumnya untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan tsaghut. Tsaghut ialah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas ya tauhid yang dimiliki para nabi dan rasul, ya, bahkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya tauhidnya satu. Ya, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Baik. Kemudian Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan, hafizhahullah ta'ala, beliau melanjutkan, ya, setelah beliau menjelaskan tentang perintah yang mendasar, inti dari dakwah para nabi dan rasul, ya, yang Allah berikan kepada mereka ialah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa amma syara'id allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram fahadihi tastalibu bi ikhtilafil umam hasbal hajat. Adapun syariat-syariat, nah, yang padanya mencakup perintah-perintah, larangan-larangan yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang halal, perkara yang haram, kata beliau, perkara ini takhtalifu bi ikhtilafil umam, ini perkaranya berbeda-beda sesuai dengan umat. Ya, secara tauhid sama para nabi dan rasul mengajak kaumnya untuk apa? Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dakwah mereka. Adapun syariat yang mencakup padanya larangan, perintah, halal haram, maka pada tiap-tiap nabi, tiap-tiap umat ini berbeda-beda. Tauhidnya satu, syariatnya yang berbeda-beda. Nah, dan ini kata beliau, perbedaan ini sesuai dengan kebutuhan umat. Ya, menunjukkan bahwasanya syariat yang ada pada nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad SAW itu berbeda dengan syariat yang dibawa oleh nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena syariat itu nam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disesuaikan dengan apa? Keadaan umatnya. Ini syariatnya. Perkara yang berkaitan dengan halal haram, ya, perintah dan larangan, ini disesuaikan dengan umatnya. Nah, disesuaikan dengan nabi tersebut dan umatnya. Nah, sesuai dengan keadaan mereka. Kata beliau, yasallahu syari'atan thumma yansakhuha bi syari'atin ukhra ila an ja'at syari'atul Islam fa nasakhat jami'as syara'i' wa baqiyat hiya ila an takuna sah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu syariat, kemudian yansakhuha, menghapus syariat tersebut dengan syariat yang lainnya. Nah, ada perintah yang ini berlaku di Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Namun dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, ya, yang tadinya perintah dihapus. Kenapa? Karena Nabi kita membawa syariat yang baru. Syariat Nabi Muhammad SAW menghapus syariat yang sebelumnya. Nah, baik. Jadi nabi-nabi sebelum, ya, adalah nabi satu, dia memiliki syariat tersendiri terhadap kaumnya. Datang nabi berikutnya ini menghapus syariat yang sebelumnya. Nah, sampai datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, datang dengan agama Islam, maka syariatul Islam, syariat agama Islam ini menghapus seluruh syariat-syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa akan ada sampai ditegakkannya hari kiamat. Nah, yakni syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menghapus syariat-syariat nabi-nabi sebelum beliau. Nah, amma asluddin al-anbiya, adapun asal atau asas dasar dari agama, ya, para nabi, wa huwa tauhid, yaitu tauhid, fa huwa lam yunsakh wa lam yunsakh, maka tidak dihapus dan tidak akan pernah dihapus. Nah, maknanya agamanya para nabi dan rasul itu apa? Satu, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariatnya ini berbeda-beda. Nah, dan syariat ini bisa terhapus dengan adanya nabi yang berikutnya. Baik. Maka syariat itu bisa diganti dengan syariat yang baru. Nah, dengan diutusnya nabi yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syariat Nabi kita Muhammad SAW yang menghapus syariat nabi-nabi sebelum beliau. Indah syariat, ya, yang mencakup perkara halal dan haram, perintah dan larangan. Namun dari sisi asluddin, asal pondasi agama para nabi dan rasul, yaitu tauhid, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini lam yunsah wa lan yunsah, tidak dihapus dan tidak akan pernah terhapus. Ya, syariatnya boleh berubah, namun dalam permasalahan tauhid, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan kesyirikan, ini tidak akan pernah terhapus. Tidak bisa diganti, tidak bisa dihapus, dan tidak akan pernah terhapus. Yang berubah apa? Cuma syariatnya saja. Nah, dinuhum wahid, maka para nabi, agama mereka itu satu. Ya, wa huwa dinul Islam, maka agamanya para nabi dan rasul, agamanya satu, yaitu agama mereka ialah agama Islam. Dengan makna apa? Islam dengan makna al-ikhlas billahi bitauhid, yakni ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan agama para nabi itu satu, yakni agama Islam. Yakni mengajak untuk hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amma syara'i faqad takhtalif, adapun syariat pada tiap-tiap nabi dan rasul ini berbeda. Ya, syariatnya berbeda, namun asal atau asas agama mereka itu tetap sama, ya, tauhid mereka sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berbeda hanya syariatnya saja. Taib, tuntah dan syariat mereka itu terhapus, lakin at-tauhid wal aqidah min Adam ila akhir al-anbiya kulluhum yad'una ila at-tauhid wa ila ibadatillah. Syariat mereka itu bisa dihapus, ya, terganti dengan nabi yang berikutnya, akan tetapi tauhid dan akidah dari mulai Nabi Adam alaihi salam, yang dimaksud dengan tauhid dan akidah ialah mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah, ya, semata, dan meninggalkan kesyirikan. Ini mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, kulluhum yad'una ila tauhid, semuanya mereka menyerukan kepada tauhid, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada yang mengaku bahwasanya ada nabi yang mengajarkan yang keluar dari ini, keluar dari asas agama para nabi dan rasul, maka yang salah adalah orang yang memahami agama nabi tersebut. Kenapa? Karena para nabi dan rasul agamanya sama. Asal apa? Asas dari agama mereka itu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Adapun syariat berbeda-beda. Nah, sebagaimana syariat yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW dengan syariatnya yang paling terdahulu seperti puasa, disebutkan dalam Al-Quran, ya, puasa kita sebagaimana yang kita laksanakan. Orang terdahulu juga ada puasa, namun diantara puasa yang dilakukan oleh mereka ialah tidak berbicara. Ya, menunjukkan apa? Syariatnya berbeda-beda, namun akidahnya tetap satu. Nah, dan syariat ini bisa diganti, ya, dengan nabi yang berikutnya, namun akidah mereka, tauhid mereka tetap ada dan tidak bisa diganti. Baik. Ini dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya itu berubah-ubah, namun akidah mereka, tauhid mereka itu satu. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan wa ibadatullah, adapun beribadah kepada Allah, yaitu ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minas syara'i. Yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mentaati Allah fi kulli waqtin, di setiap waktu, ya, bima amara bihi, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minas syara'i, dari syariat-syariat. Nah, jadi yang namanya beribadah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, di setiap waktu yang telah Allah tentukan untuk kita beribadah padanya. Nah, fa idza nasakhat sara al-amalu bin nasikh huwa al-ibadah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, apabila suatu syariat yang datang, nah, dia menghapus syariat yang sebelumnya, maka syariat yang baru tadi, yang datang menghapus syariat sebelumnya, ini tatkala diamalkan, maka itu dikatakan sebagai ibadah. Ya, wal amalu bil mansukh, adapun orang yang tetap beramal dengan amalan, dengan syariat yang telah dihapus, laisa ibadat Allah, itu tidak dikatakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah terhapus. Nah, jadi mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah ibadah. Adapun tetap bertahan dengan syariat-syariat nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak lagi dikatakan ibadah. Kenapa? Karena syariatnya sudah terhapus dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, penjelasan dari beliau Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala, yang menjelaskan kepada kita tentang ya agama para nabi dan rasul serta ya perbedaan yang ada pada agama mereka. Agama mereka, asas dari agama mereka itu satu, yakni akidah mereka satu, tauhid mereka satu, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan kesyirikan. Adapun syariat mereka, para nabi dan rasul, ini berbeda-beda. Nah, dan beribadah atau seseorang yang mengamalkan syariat nabi, ia menghapus syariat nabi sebelumnya, maka dia dikatakan beribadah. Adapun beribadah tetap ya melaksanakan atau beramal dengan syariat nabi-nabi terdahulu, nah maka ini tidak lagi dikatakan ibadah. Kenapa? Karena syariatnya sudah terhapus dengan nabi yang datang setelahnya. Maka beramal dengan syariatnya ya Nabi Ibrahim atau Nabi Isa alaihi salam tidaklah dikatakan ibadah. Ya. Sebaliknya atau mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini baru dikatakan sebagai ibadah. Nah, tapi perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada syariat nabi-nabi terdahulu yang itu masih dipakai dalam agama Islam. Ya, tahunya dari mana? Dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti menyembelih kurban. Nah, syariatnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini dipakai sunat khitan. Nah, berarti menunjukkan ya beramal dengan syariat tersebut dianggap ibadah, karena apa? Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Namun secara umum syariat nabi-nabi terdahulu terhapus ya, tidak lagi bisa dipakai, tidak lagi diamalkan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang dibawa oleh beliau. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, beliau mengatakan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, maka apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirimu itu untuk beribadah. Ya, sebelumnya beliau menjelaskan apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala tujuan menciptakan kita itu untuk apa? Ya. Oh, beliau jelaskan bahwasanya Allah menciptakan kita itu apa? Untuk beribadah. Maka kata beliau setelah itu, apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakan dirimu di muka bumi, menciptakan kita semua ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan fa'lam, ketahuilah. Ya. Bahwa yang namanya ibadah itu tidak dikatakan sebagai ibadah kecuali disertai pada ibadah itu tauhid. Ya. Beliau katakan bahwasanya yang namanya ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali pada ibadah tersebut ada padanya yang namanya tauhid. Nah, kama anna shalat, sebagaimana shalat, ya, shalat yang kita kerjakan, shalat lima waktu, shalat fardu atau shalat sunnah. Beliau katakan sebagaimana amalan shalat itu tidak dikatakan sebagai shalat apabila sebagai sholat kecuali ma'a thaharah, ada padanya bersuci. Ya, ibadah sholat tidak mungkin dikatakan sholat kalau dia kosong dari yang namanya thaharah. Apakah orang mengerjakan sholat tanpa berwudu dikatakan dia sholat sah? Tidak. Nah, ini kata beliau, demikian pula ibadah. Ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali harus ada padanya apa? Tauhid. Sebagaimana ibadah sholat tidak akan dikatakan sebagai ibadah sholat kecuali dengan ada yang namanya taharah, bersuci badannya. Nah, kata beliau, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat, maka apabila amalan kesyirikan ini masuk dalam ibadah, yakni ibadah seseorang tercampur dengan kesyirikan, kata beliau fasadat, maka ibadah itu rusak. Kal hadasi ida dakhala fit tahar, sebagaimana hadas seseorang yang tadinya dia suci kemudian dia berhadas, apa jadinya? Batal taharanya. Ucapan beliau ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan yang sangat indah ya. Nah, dan memiliki kandungan yang besar. Baik. Ketika kita benar-benar mencermati ucapan beliau ini, ada Syekh Muhammad Abdullah rahimahullah. Sebelumnya beliau mengajak kita untuk mengenal, mengetahui tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Kemudian beliau sebutkan, setelah kita mengetahui tujuan Allah menciptakan kita, ada ya perkara yang harus kita ketahui. Nah, Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ternyata dalam beribadah pula tidak sembarangan. Ya. Nah, di mana ibadah seseorang itu dituntut padanya harus bersih dari yang namanya kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan ini bisa menghancurkan, merusak amalan ibadah seseorang. Sebagaimana seseorang yang dia itu telah berwudu, bertaharah, kemudian dia berhadas, apa jadinya? Batal taharahnya. Demikian pula ibadah bisa rusak apabila tercampur dengan kesyirikan. Baik. Disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan. Beliau menjelaskan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau katakan ya, yakni idza arafta min hadhihi ayat. Ucapan Syekh Muhammad bin Wahab, beliau mengatakan, apabila engkau mengetahui bahwasanya Allah menciptakan dirimu untuk beribadah, kata Syekh Dr. Saleh Fauzan, maknanya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah mengetahui firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini maksudnya ya, kata beliau, wa anta minal ins, sedangkan dirimu, kita ini adalah apa? Manusia ya. Dakhilun fi hadhihi al-ayat, kita masuk dalam ayat ini. Ayat yang mana? Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan apa? Untuk mereka beribadah kepada-Ku, yakni mentauhidkan Aku dalam ibadah. Sedangkan kita ini termasuk manusia. Masuk dalam ayat ini. Nah, kata beliau, wa arafta anna Allah ma khalaqaka abada, maka dari ayat ini kita mengetahui, menyadari ya, masing-masing kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita bukan untuk main-main ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari perkara yang sifatnya laghun, sia-sia, Menunjukkan apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat dan apa yang Allah takdirkan itu padanya mengandung hikmah, tujuan, dan tidak ada yang sia-sia. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apakah kalian, yakni wahai umat manusia, mengira bahwasanya kami menciptakan kalian 'abatha?" Itu sia-sia saja untuk kalian tuh ya. Terserah kalian buat apa. Begitu saja. Nah, wa annakum ilaina la turja'un, dalam keadaan kalian nanti tidak dikembalikan kepada kami. Menunjukkan apa? Bahwasanya Allah itu menciptakan kita di muka bumi ini itu memiliki tujuan. Apa tadi? Itu beribadah. Dan kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata beliau di sini, Syekh Dr. Shalih Fauzan wa taala, beliau mengatakan bahwasanya masing-masing dari kita itu masuk dalam konteks kalimat atau ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita untuk sia-sia, perkara yang sia-sia. Au khalaqaka litakula wa tashrab faqat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menciptakan kita di muka bumi ini untuk makan, minum, begitu saja. Tidak. Ta'isha fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah lam yakhluqka li hadha. Allah itu tidak menciptakan kita ya untuk hidup di dunia ini bersenang-senang, ya, bergembira, bersenda gurau. Nah, Allah tidak menciptakan kita itu untuk itu. Nah, khalaqakallahu liibadati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa innama sakhara laka hadhihi al-mawjudat min ajli an tasta'ina biha ala ibadati. Kemudian beliau mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala menundukkan apa yang ada di muka bumi ini. Ya. Allah tundukkan hewan buat kita. Hewan-hewan yang kuat, yang besar. Sapi bisa tunduk dengan manusia. Ya, gajah. Nah, atau yang lainnya dari hasil bumi, semuanya Allah mudahkan bagi kita. Nah, apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini bisa kita gunakan dengan mudah. Kata beliau, semua itu Allah tundukkan buat kita, ya, min ajli an tasta'ina biha ala ibadati, untuk kita gunakan barang-barang tadi, perkara-perkara yang Allah berikan kepada kita tadi untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, makan, nah, minum air, itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk apa? Kita gunakan makanan tadi, minuman tadi, atau kendaraan dan semisalnya, harta yang kita miliki, untuk menjadikan kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, li'annaka la tastati' an ta'isha illa bihadhihi al-ashya', karena kita manusia ini tidak akan mungkin hidup ya tanpa makan dan minum atau dengan apa yang ada di alam ini. Nah, ini kata beliau. Jadi apa yang Allah tundukkan, apa yang Allah berikan kepada kita, semuanya itu tujuannya ialah agar kita bisa menggunakannya ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh pesawat ya. Allah mudahkan bagi manusia untuk apa? Memotong jarak yang sangat jauh. Dengan demikian kita bisa lihat bagaimana mereka kaum muslimin bisa beribadah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji atau umrah dengan mudah. Ya, menggunakan fasilitas tadi yang Allah mudahkan bagi mereka untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa-apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu digunakan untuk itu. Untuk apa? Membantu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Dan masih ada lagi kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, penjelasan dari beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala dalam permasalahan ini, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nabtabiluna subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا الحمد لله.